Apakah hukum bermain daun teruk kerana bosan? Nak hilang bosan. Jawabnya jangan main daun teruk. Ini alatul maisir. Alatul maisir maknanya alat yang direka tujuannya untuk berjudi. Tapi bukanlah kata haram dengan ijmak. Setengah pihak menganggap gitu. Ada pun alat-alat yang direka untuk bermain saja, bukan untuk berjudi. Maka kalau berjudi baru haram. Tapi alat teruk ni dia buat untuk berjudi. Dia guna teruk ni sebenarnya, dia gunakan untuk kasino. Nah, cuma dikeluarkan atau kapung-kapung orang nak main saja-saja ada juga. Jadi alat-alat berjudi ni jumhur ulama mengatakan haram. Nah, walaupun kita tidak taruh. Alat-alat mainan yang bukan untuk berjudi tidak haram, melainkan bila kita bertaruh. Contoh bola, main bola tak haram, bila bertaruh baru haram. Nah, badminton tidak haram, tapi bila bertaruh untuk barulah jadi haram. Ada bola teruk dibuat untuk kasino sebenarnya, tempat perjudian. Nah,